Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala'udwana illa ala zalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Ayol ikhwah, a'azani Allah wa iyakum, baik hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di Telkom Corporate University Geger Kalong, Bandung, juga para pendengar Radio Roja Cileungsi, Radio Roja Bandung, Radio Roja Lampung, Roja Tanjung Pinang, Roja Berau, Pontianak, Radio Rai Padang, Radio Al-Bayan Cianjur, dan radio lainnya yang ikut menyiarkan siaran ini secara langsung, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga para pendengar melalui streaming Radio Roja manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kitab Tauhid. Kita sudah membahas bab yang menjelaskan tentang kufur nikmat. Dengan bahas An-Nahl 83, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah, tapi kemudian mereka mengingkarinya. Sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud mengingkari nikmat bukan nikmat itu yang tidak diakui. Mereka mengakui mereka memperoleh nikmat, tapi mereka tidak menisbatkan atau tidak menyandarkan nikmat itu kepada Allah, tapi mereka menisbatkan nikmat itu kepada sesama makhluk. Sudah diterangkan perkataan Mujahid yang menyatakan wa huwa qaulur rajul hadza mali warithuhu an abai. Harta saya ini saya peroleh sebagai warisan dari orang tua saya. Dia menyandarkan kepemilikan harta terhadap sebab. Apa sebabnya? Warisan. Tidak menyandarkan kepada pencipta sebab, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Juga perkataan Aun bin Abdullah. Aun bin Abdullah menyatakan contoh orang yang kufur nikmat adalah orang-orang yang mengatakan laula fulanun lam yakun kada, seandainya tidak ada si fulan maka tidak akan terjadi begini. Jadi kejadian tersebut dia nisbatkan kepada si fulan, dan si fulan yang dimaksud bisa beragam, bisa orang yang sudah mati, bisa orang yang masih hidup. Dan ini hukumnya berbeda. Kalau si fulan tersebut sudah mati, tapi kejadian ini karena karomah si fulan yang sudah mati, walaupun sudah mati masih bisa memberi manfaat kepada orang yang masih hidup. Kalau keyakinan orang yang berkata tadi adalah demikian, maka dia terjerumus ke dalam syirik besar, karena dia meyakini ada yang memberi manfaat atau madarat selain Allah, yaitu orang yang sudah mati. Tapi kalau dinisbatkan kepada orang yang masih hidup, Dan orang yang masih hidup itu memiliki kemampuan untuk melakukan peristiwa yang terjadi, yang diberitakan, yang diomongkan oleh orang itu, maka ini pun dirinci. Contoh seperti orang yang tenggelam di danau, kemudian kebetulan ada orang yang menyelamatkan, dia loncat, pandai berenang, orang yang tenggelam itu diselamatkan. Lalu kita mengatakan seandainya tidak ada dia, niscaya orang itu mati. Boleh enggak perkataan ini? Ini dirinci. Kalau dia mengatakan demikian, menisbatkan kejadian itu murni kepada orang itu, maka ini terlarang. Ini syirik kecil. Tapi kalau dia hanya memberitahukan kepada orang lain bahwa anak ini selamat karena diselamatkan oleh orang yang pintar berenang ini, dan dia meyakini kekuasaan Allah, takdir Allah atas semuanya itu, maka itu boleh, tidak terlarang. Sama dengan perkataan seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Seandainya kompor itu tidak segera saya matikan, niscaya akan kebakaran. Itu sama dan itu tidaklah terlarang, selama kita tidak melupakan peranan takdir Allah dalam hal itu. Dalam kaitan dengan inilah, maka Nabi SAW berkata tentang pamannya Abu Talib, laula ana lakana fidarkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Talib ini akan berada di dalam tingkatan neraka yang paling bawah. Nabi menyatakan seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Talib berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Apakah perkataan Nabi ini syirik? Tentu saja tidak. Bahwa Nabi orang yang paling jauh dari syirik, manusia yang tauhidnya paling bersih kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam ucapannya Nabi SAW menyandarkan peristiwa kepada sebab, tapi tidak melupakan peranan Allah Azza wa Jalla dalam hal tersebut. Ucapan-ucapan seperti ini banyak juga diungkapkan oleh para ulama. Ketika Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menjelaskan peranan para sahabat Nabi di dalam menyampaikan Islam kepada kita. Sampainya Islam, sampainya Quran dan hadis kepada kita, tidak mungkin bisa sampai kecuali melalui perantaraan siapa? Para sahabat. Seandainya tidak ada para sahabat, maka Al-Quran dan Sunnah tidak akan sampai kepada kita. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim tentang para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ulaika atba'un nabi wa hizbuhu walaulahumu ma kana fil ardi muslimun. Mereka lah para pengikut Nabi dan pasukannya. Seandainya tidak ada mereka, tidak ada di muka bumi ini seorang pun manusia yang muslim. Seandainya tidak ada para sahabat, Islam tidak akan sampai kepada generasi berikutnya, sehingga tidak ada lagi di muka bumi ini orang yang muslim. Perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala ini sama dengan perkataan Nabi yang menyatakan seandainya bukan saya, niscaya Abu Talib akan ada di neraka yang paling bawah. Jadi itu hanya mimbabil ikhbar, dalam rangka mengabarkan, memberitahukan apa yang terjadi secara real, realita peristiwa yang terjadi, yang sudah terjadi, diberitakan tanpa melupakan peran takdir Allah Azza wa Jalla terhadap hal itu. Berkata Al-Imam Ibn Qutaybah, yaquluna hadha bisyafa'ati alihatina. Kata Ibn Qutaybah, contoh ucapan orang yang ingkar kepada nikmat, kufur nikmat, adalah perkataan orang musyrik. Hadza bi syafa'ati alihatina. Ini semua terjadi karena syafaat sesembahan-sesembahan kita. Umpamanya turun hujan dan hujan itu membawa berkah. Air jadi muncul lagi yang tadinya sudah kering. Tanah subur gembur lagi. Tanam-tanaman jadi lagi. Ternak-ternak segar lagi. Suasana pun terasa berbeda daripada sebelumnya. Itu karena turunnya hujan. Lalu berkata orang musyrik, hujan ini karena syafaat sesembahan-sesembahan kami. Karena kami sering nyuguh ke patung, sering berdoa kepada si mbah yang patungnya dibuat, mbahnya sudah mati. Maka turunlah hujan. Perkataan ini lebih buruk daripada dua perkataan sebelumnya yang kita nukil dari Mujahid ataupun dari yang barusan. Apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik ini lebih buruk karena apa? Karena pertama mereka menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Afwan. Sekali lagi. Pertama karena mereka menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kepatung-patung, kesesembahan-sesembahan yang mereka buat sendiri. Yang kedua, nikmat yang Allah berikan kepada mereka, mereka aku-aku sebagai syafaat dari sesembahan-sesembahan mereka. Seperti Lata, Uzza, Hubal, Manat, dan sesembahan-sesembahan lainnya. Mereka menyatakan bahwa sesembahan itu sebagai syafaat di sisi Allah sehingga turunlah hujan. Mereka menetapkan sebab turunnya hujan itu karena syafaat dari patung-patung yang mereka sembah. Tentu saja tidak akan. Allah tidak akan menerima syafaat kecuali dari makhluk yang diridhoinya. Man dzalladzi yashfa'u indallahi illa biiznihi. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah? Allah tidak akan mengizinkan siapapun makhluknya kecuali orang yang memiliki dua kriteria, yaitu orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, la yaqbalu syafa'ata alihatihim li'anna syafa'ata la tanfa'u illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawlan. Wallahu azza wa jalla la ya'dhan li hadhihi al-asnam bisyafa'ah. Fahada abdul minalladhi qablahu lianna fihi mahdurain. Allah tidak akan menerima syafaat sesembahan-sesembahan yang mereka sembah. Karena syafaat tidak akan bermanfaat kecuali bagi orang yang Allah ridhoi ucapannya. Dan Allah tidak akan meridhoi, mengizinkan sesembahan-sembahan tadi untuk memberi syafaat. Dan ini ucapan yang menyatakan hujan ini turun karena sesembahan-sembahan kami, itu lebih buruk daripada ucapan orang yang mengatakan saya dapat warisan, dapat harta ini dari warisan. Karena apa? Karena ada dua kebusukan yang terkandung di dalamnya. Kebusukan pertama adalah asyirku bihadihil asnam, perbuatan syirik terhadap berhala-berhala yang mereka sembah. Yang kedua, itsbatu sababin ghairi sahihin, menetapkan sebab-sebab yang tidak benar. Sebab dari turunnya hujan, kata mereka, turunnya hujan disebabkan karena sesembahan yang kami sembah. Karena kami nyuguh, karena kami berdoa, turun tuh hujan. Nyuguhnya ke embah, berdoanya ke embah, turun tuh hujan. Padahal enggak ada hubungannya antara perbuatan syirik mereka dengan turunnya hujan sama sekali. Jadi mereka menetapkan sebab yang salah, yang keliru. Kita sudah bahas menetapkan sebab terhadap peristiwa yang sebab itu tidak dijadikan sebab oleh Allah baik secara syar'i ataupun secara hissi, maka itu syirik kecil. Contoh, umpamanya, agar hujan ini turun, mandiin aja kucing. Dimandikannya kucing, benarkah menjadi penyebab turunnya hujan? Tidak. Allah tidak menjadikan dimandiinnya kucing. Kalau kita juga tidak ada apa kaitannya antara terbangnya burung ke arah sana atau ke arah sini dengan nasib kita di perjalanan. Tidak ada. Berarti siapa yang menimpakan kesialan terhadap sesuatu yang sesuatu itu secara syar'i ataupun hissi tidak menjadi penyebab sialnya kita, maka syirik kecil. Kecuali kalau kita membatalkan kepergian kita karena ada alasan yang rasional. Ketika pas mau pergi pakai mobil, kita setel radio yang memberitakan situasi arus lalu lintas. Oh, ternyata di jalan anu terjadi tabrakan beruntun sehingga macet total. Karena semua kendaraannya malang, menutupi seluruh ruas jalan. Dari sana gak bisa ke sini, dari sini gak bisa ke sana. Sampai mobil polisi, ambulan, derek juga gak bisa masuk karena terhalang. Lalu kita mikir, kalau kita teruskan, kita akan sial. Ini masuk akal gak? Iya, masuk akal. Ada alasan yang rasional. Kita mau ke Jakarta dari Bandung tanggal 1 Maret atau 1 Mei. Terus nyetel radio, memantau situasi jalan menuju ke Jakarta. Ternyata 1 Mei itu ada apa? Hari May Day, hari buruh. Terus diberitakan tol diblokir semuanya. Lalu kita mengatakan kalau saya lanjutkan ke Jakarta bisa sial. Akhirnya kita batalkan. Boleh tidak? Boleh tidak? Kenapa ragu? Boleh, karena ada alasan yang rasional. Atau ada longsor di kilometer sekian, setengah jalannya belah, gak bisa dilalui. Ya, kita gagalkan. Itu ada alasan yang rasional. Kalau kita teruskan, betul kita akan sial. Dalam arti kita tidak akan bisa melanjutkan perjalanan, terjebak kemacetan, akhirnya harus pulang lagi. Jadi kalau ada alasan yang rasional, maka boleh, gak apa-apa. Maka berkaitan dengan inilah banyak orang yang menetapkan hari baik dan hari buruk untuk sebuah event, untuk sebuah acara pernikahan, acara khitanan, acara hajatan. Hari baiknya ditetapkan berdasarkan pertimbangan tertentu. Kalau umpam pertimbangannya nanya ke dukun, hari baiknya hari apa? Oh, harus hari Selasa jam tanggal sekian kliwon, ini baik. Maka ini nanya namanya tasya'um atau menimpakan kesialan kepada sesuatu yang sesuatu itu tidak menjadi penyebab sialnya orang itu. Maka tidak boleh, ini syirik. Tapi kalau ditetapkan kita hari Sabtu tanggal 3. Kenapa harus itu? Pertama, Sabtu libur. Yang kedua, tanggal 3 itu para undangan habis gajian. Jadi amplopnya pasti lebih tebal. Makanya saya pilih hari Sabtu tanggal 3. Boleh gak begitu? Boleh, karena alasannya apa? Rasional, alasannya logis. Betul bahwa hari Sabtu tanggal 3 adalah hari yang tepat untuk mengadakan undangan walimah, karena pertama libur, yang kedua para undangan lagi tebal-tebal kantongnya, sehingga tidak akan ada halangan untuk hadir, dan sangat dimungkinkan isi amplopnya tebal. Berkata Abu'l-Abbas, Abu'l-Abbas di sini maknanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Setelah menukil hadis Zaid bin Khalid, suatu saat Nabi SAW salat subuh di atas tanah yang basah karena bekas hujan tadi malam. Seusai salat subuh, Nabi SAW menghadapkan wajahnya ke jamaah. Lalu berkata, atadruna maqala rabbukum, tahu enggak kalian apa yang dikatakan oleh Allah sekarang? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Lalu Nabi menyatakan, innallaha ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Pada pagi ini ada hamba-hamba kami yang beriman kepada kami dan ada yang kufur kepada kami. Kenapa? Karena siapa orang yang berkata mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, kami baru diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah, maka orang itu telah beriman kepada kami dan telah kufur kepada para bintang. Tapi siapa orang yang berkata mutirna binaui kada, kami baru saja diberi hujan karena bintang anu dan bintang anu. Dia menisbatkan, menghubungkan, menyandarkan turunnya hujan kepada bintang anu, bintang anu. Orang itu, kata Allah, telah kafir kepada kami dan telah beriman kepada bintang. Jadi sama, mereka memperoleh hujan. Orang mukmin peroleh hujan, orang kafir peroleh hujan. Tapi respon mereka berbeda. Orang mukmin menisbatkan hujan itu kepada Allah. Ini rahmat dan karunia Allah. Allah yang menurunkan kepada kita sebagai rahmat dan karunia kepada kita. Maka kita dianggap beriman kepada Allah dan kufur kepada bintang. Adapun orang musyrik menyatakan hujan ini turun karena bintang anu, bintang anu. Orang itu beriman kepada bintang dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkata Syekhul Islam ketika mengomentari hadis ini, wa hadza katsirun fil kitabi was sunnah yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yushriku bihi. Ini banyak terdapat dalam kitab dan sunnah. Orang-orang mencela Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyandarkan nikmatnya kepada selain Allah. Yang memberi nikmat adalah Allah, tapi mereka hubungkan, mereka sandarkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut dengan kufur nikmat. Berdasarkan hal itulah, maka perkataan Syekhul Islam disebutkan, wa dzalika mithlul istisqa bil anwa wa inna ma kana hadza madhmuman li'annahu law ata ilaika 'amdun 'abdu fulan bihadiyah min sayyidihi fashakartal 'abda duna sayyid kana hadza su'a adabin ma'as sayyid kufronan li ni'matihi. Contoh dalam masalah ini adalah orang yang meminta hujan kepada bintang. Dan ini tercela. Sebagai contoh begini. Kalau ada seorang majikan punya pembantu. Majikan itu memberi hadiah kepada kita. Baik makanan, uang atau barang berharga lainnya. Majikan itu menyuruh pembantunya, tolong sampaikan ini kepada si fulan, hadiah dari saya. Kita menerima. Lalu kita hanya berterima kasih kepada pembantu, terima kasih ya. Tapi tidak berterima kasih kepada si majikan dari pembantu yang mengantarkan ini. Apa sebutannya kita di mata orang tersebut? Hanya berterima kasih kepada pesuruh, tapi tidak berterima kasih kepada yang menyuruh. Sebagai orang yang beradab, ya kita berterima kasih kepada si pembantu ini karena telah mengantarkan. Kita angkat telepon juga, ditelepon majikannya. Wahai Tuan Fulan, hadiah Anda sudah saya terima. Aduh, terima kasih, jazakallahu khair. Saya sudah lama menginginkan barang seperti ini. Saya cari ke sana kemari ke seluruh penjuru dunia, enggak dapat. Anda memberikan ini. Terima kasih. Oh, pokoknya kita ungkapkan kegembiraan kita dengan hadiah itu. Apa sikap dan respon orang itu? Senang juga, bisa membahagiakan orang. Senang juga hadiahnya dihargai dengan penghargaan yang setinggi itu. Dia senang, besok ngasih lagi ah. Kan gitu. Oleh karena itulah, kalau hanya berterima kasih kepada si pembantu dengan melupakan tuan yang menyuruh pembantu itu, kita tidak dikatakan sebagai orang yang bersyukur. Itu baru kepada sesama manusia. Apalagi kalau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa orang yang tidak bersyukur kepada pemberi nikmat yang utama yaitu Allah azza wa jalla, maka berarti kita ini dianggap sebagai orang yang kufur nikmat. Wa hadha wa aqbah min hadha law adafta an-ni'mah ila as-sabab duna al-khaliq. Ada yang lebih buruk. Sikap yang lebih buruk daripada yang tadi. Kita hanya berterima kasih kepada pembantu, tidak berterima kasih kepada tuan yang menyuruh pembantu itu. Itu saja sudah buruk. Ada yang lebih buruk yaitu kita menyandarkan nikmat kepada sebab, tapi tidak menyandarkan nikmat kepada musabbib. Apa beda sebab dengan musabbib? Kalau sebab perantara, kalau musabbib itu Allah yang menciptakan sebab itu. Ada orang yang memberikan sesuatu kepada kita. Kita berterima kasih kepada orang itu juga bersyukur kepada Allah. Orang ini ngasih hadiah atau pemberian itu kepada kita karena apa? Karena Allah yang menggerakkan orang itu. Allah memberikan limpahan rezeki yang lebih kepada orang itu dan Allah gerakkan hatinya untuk memberi kepada kita. Allah hakikatnya yang memberikan itu kepada kita melalui dia. Kalau kita hanya menyandarkan nikmat kepada dia, tapi tidak bersyukur kepada Allah, maka itu buruk, lebih buruk daripada yang tadi. Karena apa? Karena pertama, annal khaliqa li hadhil asbab huwa Allah, fakana alwajib ayyashkura wa tudafu an-ni'mah ilaih. Yang pertama, bahwa pencipta sebab itu Allah. Yang menggerakkan orang itu untuk memberi Allah. Yang memberikan kelebihan harta kepada orang itu Allah. Dan yang wajib untuk kita lakukan bersyukurnya kepada Allah dan menyandarkan, menghubungkan, menisbatkan nikmat itu kepada Allah. Alhamdulillah Allah telah memberikan nikmat kepada kita melalui orang itu. Orang itu hanya perantara. Orang itu hanyalah alat yang Allah gerakkan untuk menyampaikan rezeki Allah kepada kita. Kedua, anna sababa la yu'thiru kama thubita fi sahih Muslim. Kadang-kadang sebab itu tidak berpengaruh. ada sebabnya, tapi tidak sampai manfaat itu kepada kita. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Laisat sanatu alla tumtiru, bal as-sanatu atumtiru thumma latumbitul arad. Kata beliau, paceklik itu, apa paceklik teh? Kemarau itu bukanlah saat ketika tidak ada hujan, tapi paceklik itu adalah saat ketika hujan, tapi hujan itu tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Hujan air biasanya berfungsi untuk menyuburkan tanah, lalu dari tanah itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, lalu subur. Hujan biasanya bermanfaat untuk memperbanyak debit air tanah, sehingga dari sana sumur-sumur yang tadinya kering menjadi ada lagi. Tapi kalau hujan itu tidak berfungsi seperti tadi, air tetap kering, tumbuh-tumbuhan tetap tidak tumbuh, maka itulah yang namanya paceklik. Dan ini menunjukkan kadang-kadang sebab tidak memberikan pengaruh baik kepada kita. Ada kalanya sebab bisa menimbulkan pengaruh buruk, seperti hujan yang kita harapkan bisa memberi manfaat terhadap air sumur, terhadap tanam-tanaman, tapi kemudian karena penataan tata kota kita yang buruk, hujan sedikit saja menimbulkan apa? Banjir. Kalau banjir, apakah air bersih bisa kita hasilkan? Tidak. Sumur-sumur semuanya betul meluber, tapi kayak bajigur semuanya. Tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa dimanfaatkan untuk mandi, wudu juga kita enggak berani, bisa gatal-gatal. Tumbuh-tumbuhan, tanaman, iya, teraliri air, tapi kelebihan. Terendam, akhirnya mati semuanya. Dan itu lebih buruk daripada tidak hujan sama sekali. Dari sinilah kita mengetahui bahwa kadang-kadang sebab tidak memberikan manfaat. Ketiga, annas sabab qad yakunu lahu mani'un yamna'u min ta'thirihi. Wa bihadha urifa butlanu idafati syai' ila sababihi dunal iltifat ila al-musabbib jalla wa ala. Ketiga, sebab kadang-kadang ada penghalang yang menghalangi penyebab itu untuk memberi manfaat. Dari sini kita mengetahui batilnya orang yang menisbatkan sesuatu kepada sebab tanpa melihat pemberi sebab, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh, disebutkan, qala ba'dus salaf, telah berkata sebagian ulama salaf, huwa qaqaulihim kanatir rihu tayyibah wal mallah hadiqah wa nahwu dhalik mimma huwa jarin ala alsinatin kathira. Berkata sebagian ulama salaf, contoh kufur nikmat adalah ucapan orang ini anginnya bagus dan kalau supir kapal layar apa namanya, nakhoda, anginnya bagus dan nakhodanya juga piawai, mahir di dalam mengendalikan perahu tersebut, atau ucapan yang sejenis ini. Disebutkan qauluhu kanatir rih tayyibah, bahwa anginnya bagus, kenceng, karena kenceng layar bisa berkembang dan memberikan dorongan air yang kuat, memberikan kecepatan yang diharapkan kepada kapal. Selain itu, si nakhodanya pinter, banyak halangan baik batu karang atau yang lainnya, tetapi karena piawai dia bisa mengendalikan tanpa menyenggol benda apapun atau batu karang apapun. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Yunus ayat 22 menyatakan, hatta idza kuntum fil fulki wajaraina bihim birihin tayyibatin wa farihu biha, sehingga apabila kalian berada di dalam perahu, perahu itu membawa orang-orang untuk mengangkutnya dengan tiupan angin yang baik, maka mereka pun berbahagia dengan hal itu. Lalu mereka menyandarkan hal itu hanya kepada dua itu saja, angin dan nakhodanya, dengan melupakan peran Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak ada syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal siapa yang menggerakkan angin? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memberikan kemampuan kepada nakhoda untuk mengendalikan kapalnya dengan baik? Juga Allah subhanahu wa ta'ala. Penyebab berlayarnya perahu itu secara kencang adalah Allah. Tajri bi ayunina, Allah menyatakan begitu. Oleh karena itulah maka wajib kita sandarkan semua nikmat itu kepada Allah dengan mengatakan, alhamdulillah Allah memberikan angin yang bagus untuk kita dalam pelayaran ini. Allah juga memilihkan nakhoda yang bagus untuk pelayaran kita. Bersyukurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau orang hanya menyandarkan, menisbatkan, menghubungkan hal ini kepada angin saja, kepada nakhoda saja yang piawai di dalam mengendalikan perahunya, maka orang itu tidak akan terdorong untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwan dan akhwat, coba bandingkan dalam keseharian kita. Kita sakit, lalu berobat ke dokter, lalu sembuh. Kepada siapa kita bersyukur? Pertama kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu baru kepada dokter. Terima kasih dok ya, telah memberikan obat sehingga alhamdulillah saya bisa sembuh karena Allah subhanahu wa ta'ala. Umumnya kita hanya berterima kasih kepada dokter dengan tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang memberikan hadiah kepada kita. Apakah selama ini kita pertama bersyukur kepada Allah atau hanya berterima kasih kepada dia? Terima kasih Anda baik sekali, sudah bersyukurnya kepada Allah tidak? Padahal yang menggerakkan orang itu untuk memberi kepada kita siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama kali syukur itu harus kita tujukan atas seluruh nikmat yang kita alami adalah kepada Allah. Baru kemudian setelah itu boleh dan harus juga bersyukur, berterima kasih kepada pihak yang menjadi penyebab sampainya nikmat itu kepada kita, ke orangnya. Sebab Nabi SAW menyatakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah SWT. Jangan sampai umpamanya ada orang yang berkata, dia dihajikan oleh seseorang, oleh orang lain. Kemudian sepulang haji, dia menyakiti orang yang menghajikannya. Orang-orang mengatakan, kamu itu kan haji diongkosin sama dia. Bukan, haji saya karena Allah, Allah yang manggil saya, bukan dia. Ucapannya benar salah? Benar, tapi salahnya apa? Respon dia. Dia ya mengakui itu nikmat dari Allah, tapi dia tidak bersyukur kepada orang yang Allah jadikan sebagai perantara hajinya dia ke Mekah Al-Mukarramah. Maka kena dengan hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Para ulama menyatakan, salah satu makna dari hadis ini adalah, siapa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka syukur dia kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dianggap tidak bersyukur kepada Allah karena dia tidak bersyukur kepada manusia yang Allah jadikan sebagai perantara sampainya nikmat itu kepada dia. Jadi ya, kepada sesama manusia yang berbuat baik kepada kita, kita harus bersyukur. Tapi jangan lupakan yang paling utama adalah bersyukur kepada Allah. Hanya berterima kasih kepada manusia tanpa bersyukur kepada Allah, ini kufur nikmat. Hanya bersyukur kepada Allah tapi tidak berterima kasih kepada manusia, ini maksiat. Yang harus kita lakukanlah dua-duanya. Yang paling parah adalah tidak berterima kasih kepada manusia juga kepada Allah. Ini paling parah ini. Ya, dikasih, diterima. Terima kasih ke orang enggak, bersyukur kepada Allah juga enggak. Aduh, gemes banget kepada orang yang kayak begitu ya. Mudah-mudahan Allah SWT tidak masukkan kita kepada golongan yang seperti itu, tapi masukkan kita semua ke dalam golongan orang yang selalu mensyukuri seluruh nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Ya, hadirin azan Allah wa iyakum. Udah connect lagi? Ya, cukup sampai di sini saja kajian kita. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Dipersilakan kepada Akhi Fawas di Cilengsi untuk memandu dengan para pendengar dan pemirsa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silakan Fawas. Terima kasih jazakallahu khairan atas materi bahasan serta nasihat yang sangat berharga yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, kita masuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bersoal jawab bersama Al-Ustaz menghubungi kami di 0218236543. Naam, kami coba sapa yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Baik, terputus. Silakan untuk Anda yang akan bertanya di 021-823-6543. Dan tentunya kami berharap pertanyaan yang Anda sampaikan berkesesuaian dengan bahasan yang telah disampaikan tadi oleh Al-Ustaz. Silakan, Ham. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu, silakan? Ya, dari Hamba Allah di Kuningan. Silakan Ibu, ke pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, di saya ada kepercayaan, jadi kak tidak boleh buang air tanah sembarangan ke selokan, gitu. Buang air, karena buang air apa Bu? Buang air tanah sembarangan ke selokan, karena di situ tempatnya jin gitu, jadi takut mengganggu membuatnya marah gitu. Iya. Yang saya tanyakan apakah itu termasuk kesirikan Ustaz? Iya. Oh, itu saja. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu di Kuningan. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu dari Kuningan. Benarkah kita tidak boleh sembarangan membuang air panas ke selokan? Sebab khawatir nanti di sana ada jin. Kesiram, menjerit, dendam kepada kita, gitu ya. Iya, mungkin ke semua tempat, kita gak tahu jin ada di mana ya. Keselokan gak ke sana aja, ternyata ada yang lagi berjemur jin di sana. Kena juga nanti. Iya. Yang harus kita perhatikan Bu, juga hadirin semua, juga para pemirsa, juga para pendengar di mana saja Anda berada. Sebutlah nama Allah Azza wa Jalla sebelum kita membuang sesuatu tersebut. Di dalam beberapa hadis memang diterangkan tempat-tempat yang biasa dipakai tempat untuk menetap bangsa jin. Di antaranya di WC, itu adalah rumahnya mereka. Yang kedua adalah di tempat pertemuan bayangan antara teduh dengan terang ya. Kalau umpamanya siang hari matahari atau termasuk juga sinar apapun, ada bayangan bangunan, bayangan pohon, itu perbatasan antara bayangan yang teduh dengan yang terang. Itu suka ada di sana. Kita mengetahui. Dan kita tidak tahu jinnya jin apa. Jin kafir apakah jin muslim? mau jin kafir, mau jin muslim, bahkan binatang sekalipun, binatang yang najis sekalipun seperti gogog umpamanya, gak boleh kita sengaja ini binatang najis, saya banjur aja pakai air panas. Akhirnya ngaguik dia, zalim, tetap tidak boleh. Kalau kita memang mengetahui ada makhluk di sana, ya, maka tidak boleh. Oleh karena itu, hindarkan membuang air panas ke WC dan juga ke tempat yang biasa dipakai menetap saudara kita dari kalangan bangsa jin. Tapi buanglah ke tempat-tempat yang kita yakini tidak ada di sana, berdasarkan nas hadis bahwa tidak dijelaskan bahwa jin ada di selokan, tidak dijelaskan bahwa jin umpamanya ada di kebun. Mungkin ada, mungkin, mungkin tidak ada, mungkin. Tapi yang jelas di WC ya, di tempat-tempat yang suka perbatasan antara teduh dengan terang, iya. Tapi kalau toh kita tidak tahu, sebutlah nama Allah SWT dengan menyebut bismillah ketika membuangnya. Maka apapun yang terjadi, insya Allah tidak akan madarat kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Demikian untuk Ibu di Kuningan. Kita berikan kesempatan yang kedua di 0218236543. Silakan. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf dikecilkan volume radio atau televisinya. Ada feedback Ibu ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dengan Ibu Karimah di Pancoran. Silakan. Apakah betul ada yang mengatakan orang meninggal sebelum meninggal katanya 40 hari sebelumnya itu tidak ada tanda-tanda kematian seperti itu. Yang kedua, ada bolehkah seseorang mengucap selawat Allah masyarakat sana ditambah dengan walghaus hadzal zaman seperti itu. Walghaus hadzal zaman ya. Baik, itu saja Ibu. Ya. Baik, dua pertanyaan yang Ibu sampaikan. Terima kasih Ibu Karima di Pancoran. Nah, silakan Ustaz. Bisa diulang Fawas pertanyaannya. Pertanyaan yang ya. Pertama tentang apakah ada tanda-tanda kematian yang dialami oleh seseorang beberapa waktu menjelang kematiannya, Ustaz. Ini yang pertama. Tanda-tanda kematian, peringatan bahwa kita sudah dekat kepada kematian, ada diisyaratkan oleh Al-Quran dan diterangkan oleh para ulama. Imam Al-Qurtubi menyusun sebuah kitab khusus tentang hal itu. Namanya Kitab At-Tadhkirah. Di dalamnya dijelaskan salah satunya tentang kematian dan beberapa isyarat akan matinya seseorang yang sengaja isyarat itu Allah kirim kepada kita. Seringkali kita tidak menyadarinya. Adapun isyarat dari Al-Quran adalah kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu, diwajibkan atas kalian apabila kematian akan mendatangi salah seorang di antara kalian untuk berwasiat. Kata Allah, wajib berwasiat apabila tanda-tanda kematian sudah mendatangi kalian. Dan ayat ini mengisyaratkan ada tanda-tanda bagi orang-orang yang akan mati. Apa saja tanda-tanda itu? Imam Al-Qurtubi merinci banyak contoh isyarat akan datangnya kematian kepada kita. Peringatan bahwa kita pun akan mati. Apa saja contohnya? Yang pertama adalah sakit yang pernah atau bahkan sering kita alami. Sakit ini merupakan isyarat kamu melemah. Dulu gagah, sekarang lemah, sakit-sakitan. Dan ini isyarat kelemahan itu akan sampai pada puncaknya, yaitu mati. Kedua, isyarat pemberitahuan bahwa kita akan mati adalah dengan adanya kematian yang dialami oleh orang sekitar kita. Mungkin tetangga, mungkin sahabat, kawan, mungkin anggota keluarga, mungkin orang terdekat dengan kita mati. Ini isyarat kamu juga suatu saat akan seperti itu. Yang ketiga, adanya penurunan potensi yang kita miliki dari seluruh aspek. Penurunan kualitas penglihatan. Sekarang sudah samar-samar ketika melihat. Pendengaran sudah agak budek. Ketika nyengir sudah pada ompong. Ketika bercermin kulit sudah apa? Keriput. Rambut juga sudah memutih. Kamu sudah tua. Sudah lebih dekat kepada ajal, kepada kematian. Itu semua merupakan isyarat-isyarat sudah dekatnya kita kepada kematian. Maka itulah tanda-tanda sudah dekatnya orang kepada kematian yang dijelaskan oleh para ulama di antara Imam Al-Qurtubi tadi. Tapi kematian tandanya tidak pernah dalam bentuk yang spektakuler. Ada yang berbisik kepada apa namanya telinga kita, kamu akan mati seminggu kemudian hari Jumat jam sekian, siap-siap. Ada nggak yang begitu? Nggak ada, nggak pernah ada. Atau apakah ada firasat kayaknya saya mau mati, kayaknya saya mau mati? Juga tidak, sebab begitu banyak firasat kita akan mati. Tapi ternyata enggak juga tuh. Terus terang ada beberapa peristiwa kasus yang sayang saya alami. Ada apa ini? Jangan-jangan dalam perjalanan ini saya akan wafat nih. Kan begitu ya. Sampai pulang masih utuh, masih sehat, enggak mengalami kejadian apapun. Coba tanya kepada orang yang pertama kali naik pesawat atau bahkan berulang kali naik pesawat. Begitu mulai dia take off gitu ya. Apalagi ada gangguan di udara berupa tekanan udara atau angin yang kencang, guru-guru-guru. Kayaknya sekarang mati gitu kan. Semua orang yang termasuk pilotnya, saya pernah ngobrol sama pilotnya, menyatakan bahwa risiko kematian di atas jauh lebih besar daripada di atas beca. Tapi setiap kali kita naik pesawat dengan risiko mati berpuluh-puluh kali, sebegitu pulang tetap saja utuh lagi. Jadi ketika akan kayaknya ada firasat mau mati, dan itu bagus. Firasat mau mati itu apa? Kekhawatiran mati bagus. Selama di pesawatnya apa? Ngedoa. Silakan pertanyaan berikutnya, Fawas. Nah, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz. Kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Bapak Abu Salwa di Garut yang bertanya, Ustaz, saya pernah mendapati penjelasan bahwa kita dilarang untuk berkata Allah dan engkau menghendaki. Bagaimanakah dengan adanya perkataan yang berbunyi Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Apakah perbedaan dari dua perkataan tersebut, dan dibolehkan mengapa Allah dan Rasulnya, perkataan Allah dan Rasulnya diperbolehkan disebutkan, padahal itu adalah juga penyamaan terhadap Allah dan makhluknya, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Iya, pertanyaan dari Garut, barakallahu fik. Perkataan bila Allah menghendaki dan juga engkau, bab itu nanti akan ada pembahasan tersendiri, dan hadisnya ada. Hadisnya diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada seorang laki-laki berkata, Masya Allah wa syi'ta. Orang itu berkata, terserah kehendak Allah dan kehendak engkau ya Rasulullah. Langsung ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aja'altani lillahi niddan, qul masya Allah wahdah. apakah engkau mau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Katakan olehmu, masya Allah saja. Jangan sampai disebut ada selain Allah dalam kalimat ini, masya Allahu wahdah, masya Allah saja. Jangan sampai masya Allah wa rasuluhu, terserah kehendak Allah dan terserah kehendak Rasulnya. Dari Kutailah ada seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW. Kemudian berkata Yahudi itu, innakum tusyrikun taquluna masyaallah wa syi'ta wa taquluna wal ka'bah. Kata orang Yahudi, kalian musyrik. Ini ucapan Yahudi kepada Nabi SAW dan kaum muslimin. Kalian musyrik. Kalian berkata masyaallah wa syi'ta, terserah kehendak Allah dan terhendak engkau. Kalian juga berkata dan demi Ka'bah. Apa respon Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradu ay yahlifu ay yaqul wa rabbal wa rabbil Ka'bah wa ay yaqul masyaallah tsumma syi'ta." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya agar apabila para sahabat mau bersumpah, jangan bersumpah demi Ka'bah, tapi demi Rabb Ka'bah. Dan hendaklah para sahabat berkata, masya Allah thumma syi'ta, terserah kehendak Allah, kemudian, pakai kemudian, kemudian kehendak engkau. Kita wajib bersyukur kepada Allah, kemudian setelah itu bersyukur kepada manusia. Jangan berkata kita wajib bersyukur kepada Allah dan juga kepada manusia. Tidak boleh. Tidak boleh menggunakan dan, tapi boleh menggunakan kemudian. Apa bedanya? Bedanya kalau dengan dan, dalam bahasa Arab ini disebut mutlaqil jam'i, menyatukan secara mutlak. Kita harus bersyukur kepada Allah dan kepada manusia. Maknanya syukur kepada Allah dan kepada manusia itu pada level yang sama. Bersyukur kepada Allah ibadah. Maka kalau bersyukur kepada manusia sama, berarti ibadah juga kepada manusia. Maka ini syirik, tidak boleh. Tapi kalau dengan thumma, maknanya kemudian. Thumma itu maknanya litartib. Ada sebuah kaidah dalam ilmu nahu. Ada sebuah kitab ilmu nahu namanya Alfiyah. Disebutkan wal fa'u litartib bittisal wa thumma litartib binfisal. Huruf fa itu fungsinya litartib, untuk menunjukkan urutan tapi ittisal, nyambung. Sedangkan thumma fungsinya untuk menjelaskan tartib, tapi infisal, tidak nyambung. Umpamanya telah datang ja'a Muhammadun thumma Zaidun, telah datang Muhammad, kemudian setelah beberapa menit barulah Zaid. Jarak antara datangnya Muhammad dengan Zaid itu jauh, ada jarak waktu yang cukup lama. Adapun dalam kaitan kita wajib bersyukur kepada Allah kemudian kepada manusia, menunjukkan syukur kita kepada Allah itu jauh di atas terima kasih kita kepada manusia. Tidak ada unsur menyamakan. Demikian juga ucapan masya Allah thumma syi'ta, terserah kehendak Allah, kemudian setelah itu terserah kehendak kamu. Ini tidak ada unsur menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak manusia. Kehendak manusia disimpan dalam ucapan thumma tadi pada level jauh di bawah kehendak Allah. Bahwa kehendak manusia sangat juga bergantung kepada kehendak Allah. Allah berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan punya kehendak kecuali Allah yang menghendaki kalian punya kehendak itu. Kehendak kita diberikan oleh Allah azza wa jalla. Jadi kehendak kita ada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya harus memakai kata-kata thumma, Masya Allah, thumma syi'ta. Terserah kehendak Allah, kemudian baru setelah itu terserah kehendak Anda. Tapi kalau dikatakan Masya Allah wa syi'ta pakai wa, maka ini menyatukan, menyamakan antara Allah dengan engkau. Masya Allah wa syi'ta, terserah kehendak Allah dan kehendak engkau, menunjukkan di level yang sama antara Allah dengan engkau, dan ini berbau syirik, makanya tidak boleh. Oleh karena itulah, sungguh jauh berbeda makna antara huruf waw dengan penggunaan huruf thumma di dalam kalimat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang terakhir, Fawas. Baik Ustaz, terima kasih. Kita angkat dari pertanyaan pesan singkat berikutnya. Ustaz, mohon penjelasannya, bagaimanakah hukum dari mensyukuri suatu nikmat dengan cara mengadakan syukuran berupa mengundang masyarakat atau tetangga-tetangga dengan makan dari masakan yang disediakan, kemudian ada ritual tertentu yang diselenggarakan. Apakah ini ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih. Iya. Makna syukur harus difahami secara benar. Syukur itu adalah isti'malu ni'amillahi fi ta'atih. Syukur itu artinya menggunakan nikmat Allah untuk mentaatinya, dalam rangka mentaati Allah. Atau dengan kata lain, bersyukur itu menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak pemberi nikmat. Nikmat yang kita miliki, siapa pemberinya? Allah. Maka gunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau nikmat itu berupa harta, gunakan harta itu sesuai dengan kehendak Allah. Keluarkan zakatnya, infaknya, sodakohnya, pakai menolong orang, pakai menafkahi anak dan istri. Itu menggunakan harta sesuai dengan kehendak pemberi harta, yaitu Allah. Itu namanya bersyukur, walaupun enggak mengadakan hajatan, makan-makan, dan seterusnya. Kita diberi kekuasaan, kita ingin bersyukur dengan kekuasaan itu. Caranya gimana? Gunakan kekuasaannya sesuai dengan kehendak Allah. Tegakkan keadilan, berantas segala macam kebatilan. Itu cara mensyukuri. Sekarang contoh begini, saya berikan ilustrasi. Semua yang ada di sini patungan seorang 10.000. Ini contoh, jangan dilakukan, jangan. Terkumpul umpamanya 5 juta. Dikoordinir oleh seseorang, lalu sang koordinator ini membelikan gamis yang bagus, kopiah, sajadah, lalu diberikan ke saya. Ini contoh, jangan dilakukan. Ribuan kali terima kasih, syukron, hatur nuhun, arigato, thank you very much, dan kesun, dan seterusnya. Saat itu saya berterima kasih. Saat itu si gamis yang mahal seharga 2 juta umpamanya 2 lembar saya masukkan ke ember, lalu saya pakai cuci mobil. Apa sih kehendak bapak-bapak memberikan gamis itu ke saya? Keinginan bapak-bapak menjadikan gamis itu saya pakai untuk ibadah, saya pakai untuk sholat, untuk khutbah, untuk ceramah, biar kebagian pahalanya, kan gitu ya keinginannya. Tapi saya pakai untuk ngelap mobil. Kecewa apa senang? Apakah, wah, alhamdulillah Ustaz langsung pakai ngelap, wey. Apakah begitu? Enggak, kecewa. Karena saya tidak menggunakan pemberian sesuai dengan kehendak pemberi, kecewa. Akhirnya marah, akhirnya diumumkan, jangan ngasih apa-apa lagi ke Ustaz ini. Masa gamis 2 juta dipakai ngelap mobil? Dianggap kanebo? Itu merek bukan? Bukan ya? Oh merek, dianggap ngelap mobil gitu ya. Maka itu tidak bersyukur saya kepada pemberi. Demikian juga kalau Allah memberi harta kepada kita, kita syukuran, semua orang diundang makan-makan, zakatnya gak keluar, infak dan sodakohnya tidak dilakukan. Apalagi kalau bersyukur mengundang makan itu dengan melibatkan orang-orang miskin untuk bekerja, yang diundang orang-orang kaya, yang makan enak nikmat sekenyangnya orang kaya, yang miskinnya dengan asin pedas. menunya beda. Kamu makannya jangan di sana. Ini aja nih sudah disiapkan porsinya, nasi bungkus sama ikan asin peda. Itu bukan bersyukur namanya. Itu kufur nikmat. Karena menyakiti orang, karena tidak keluar infaknya, zakatnya, sedekahnya, bantuannya kepada orang yang membutuhkan. Mungkin hartanya dipakai untuk menjilat orang-orang kaya dan pejabat agar diberikan posisi atau jabatan tertentu. Dia tidak bersyukur. Jadi hakikat syukur yang sebenarnya adalah menggunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah tentang nikmat itu. Baru itu bersyukur walaupun tidak hajatan. Lalu apakah terlarang kalau kita dapat umpamanya rizki yang lebih, lalu kita masak-masak, lalu kita undang orang-orang, apakah dibolehkan? Tergantung siapa yang diundang. Kalau yang diundang kayak tadi, hanya orang kaya saja, yang miskinnya tidak, yang miskinnya hanya disuruh kerja, dibayar dengan satu nasi bungkus saja, gak ada uang. Kalau tuh ada sisa, dibekalkan kepada para tamu, para gegeden tadi, maka tidak ada kebagian untuk para pekerja. Maka itu buruk dan itu terlarang. Itu diharamkan karena menyakiti si miskin dan hanya dijadikan sebagai alat untuk menjilat kepada orang kaya dan para pejabat. Tapi kalau yang diundang orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya, ayo. Yang biasanya mereka itu makannya dengan tahu tempe, kita sembelih kambing, kita sembelih sapi, kita beli daging. Ayo suruh mereka makan sekenyang-kenyangnya. Kalau toh sisa nanti suruh mereka bawa ke rumahnya untuk keluarganya, maka itu dibolehkan. Itu bagus karena menyenangkan hati orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dan tidak terlarang mengundang orang kaya bareng-bareng dengan orang miskin sama-sama. Ya, dibolehkan. Terus bagaimana kalau mengadakan ritual tertentu? Tergantung bentuk ritualnya. Kalau ritualnya adalah ritual yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu saja tidak boleh. Tapi kalau pas acara syukuran ada umpamanya tausiah sekali-sekali dari ustaz yang diundang, harus setelah itu didengarkan oleh banyak orang, dan itu tidak rutin diadakan, hanya sekali secara insidental, maka insya Allah itu tidak apa-apa ya. Wallahu a'lam bisawab. Ya, cukup sampai di sini. Beberapa menit lagi kita masuki waktu maghrib. Insya Allah kita jumpa lagi Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.